أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Amal Al-Fiqih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyinggung tentang bentuk-bentuk dari pembunuhan secara sengaja berdasarkan penelitian. Kemarin di antaranya kita telah sebutkan yaitu korban mengalami lubang atau tembus pada badan, baik itu karena terkena senjata-senjata tajam seperti pisau, senjata, atau terkena senjata-senjata yang tidak tajam yang dengan secara keumuman bisa mematikan. Kemudian bentuk yang kedua, si korban terkena atau tertimpa atau ditimpa dengan benda yang berat seperti batu, atau benda-benda berat yang lainnya. Adapun batu yang kecil namun dia tubi-tubi, ini juga bisa mematikan. Atau memang korban berada pada tempat yang biasa orang terbunuh, ini juga diduga kuat sebagai korban pembunuhan secara sengaja. Atau dengan bentuk seseorang ditabrak atau dikilas mobil, ini juga dijatuhkan dari ketinggian, dari atas ketinggian sehingga meninggal, ini juga bentuk-bentuk dari pembunuhan secara sengaja. Atau main ditimpa, ya kan, ditimpa seorang, ditimpa beban berat ya, misalnya di bangunan, sengaja ditimpakan, ini juga termasuk dari pembunuhan secara sengaja. Asalisah yang ketiga, si korban dilemparkan atau diletakkan pada tempat-tempat yang ada hewan yang berbisa, hewan-hewan yang buas, seperti seseorang dilemparkan di kandang singa atau kandang buaya atau ular, yang dengan tersebut seseorang tentunya secara keumuman bisa mati ya, dilemparkan di tengah matador misalnya, banteng-banteng yang menyeruduk, ini juga termasuk pembunuhan secara sengaja. Kemudian Rabi'ah, bentuk yang keempat, seseorang dilemparkan ke api, ke dalam api. Atau dilemparkan ke air yang bisa menenggelamkannya, yang tidak bisa mungkin untuk keluar atau lepas dari bahaya tersebut. Atau barang-barang yang panas ya, masukkan ke dalam apa namanya penggilingan, atau masukkan ke dalam adonan semen atau yang lainnya, panas. Ini juga bentuk-bentuk pembunuhan secara sengaja. Al-khamisah ayyaf niqahu bihablin aw bi ghairihi, yaitu si korban dicekek dengan tali atau yang lainnya, dengan tali, dengan tangan. Aw yasuddu famuhu famahu wa anfahu fayamutu bidzalik, atau si korban disumbat mulut, disumbat apa hidungnya ya, sehingga mati otomatis ya kan, sejarah yang diikat ya, ditutup ya kan, misalnya wajahnya tidak bisa bernapas, tidak bisa makan, akhirnya mati. Ini juga bentuk-bentuk pembunuhan dengan secara sengaja. Termasuk dicekik, termasuk digantung ya, sama aja. As-sadisah yang keenam, ayuh bisahu wa yumna'a anhu at-ta'ama wa syaraba fayamutu min zalika min muddati yamutu fiha ghaliban. Bentuk yang keenam, korban disekap sehingga si korban tersebut tidak bisa atau mendapatkan makanan dan minuman. Masukkan ke dalam ruangan, dikunci, dibiarkan beberapa hari ya. Akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan makanan dan minuman. Dan secara keumuman, seseorang kalau disekap di dalam rumah atau di dalam ruangan, kemudian tidak dikasih makan dan minum, akhirnya mati. Mungkin jarak 3 hari atau berapa hari. Wa yata'adzara 'alaihi talab, dan tentunya tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan. Maka keadaan seperti ini secara keumuman ya bisa matikan orang tersebut atau korban tersebut. Asabi'ah yang bentuk yang ketujuh, ayyaqtulahu fi sihrin fa yaqtulu ghaliban wa sakhiru ya'lamu anna dzalika ghaliban yaqtulhu. Bentuk yang keenam, si korban dibunuh dengan sihir, dan dengan sihir tersebut secara keumuman bisa mematikan, dan penyihir tersebut sudah dia mengetahui bahwasanya dengan disihir maka si korban akan terbunuh secara keumuman. Apakah itu ditenung ya, di dikirim bola api terbuat dari apa rambut ya. Dalamnya dikasih paku, dikasih kaca, dikasih macam-macam benda-benda berat. Disihir akhirnya dilemparkan oleh jin. Kena orangnya akhirnya terkena. Kenom. Masuk ke dalam perutnya. Ya akhirnya apa? Akhirnya meninggal. Khususnya terkena paku, terkena kaca, terkena benda-benda yang disihir tersebut. Maka bentuk seperti ini juga bentuk-bentuk pembunuhan secara sengaja. As-saminah, bentuk yang ke-8, ayyusqiyahu samman la ya'lamu bihi au ayyakhlitahu bita'amihi fayakuluhu jahilan biwujudi sami fihi. Bentuk yang ke-8, seseorang atau korban dikasih minum racun. Yang korban tersebut tidak mengetahui kalau ada racun ya. Atau racun tersebut dicampur di makanan dia. Racun tikus atau racun caleng, obat-obat apa pembasmi serangga misalnya. Ini juga apa? Bisa membunuh orang, meracuni orang. Akhirnya si korban memakan karena tidak tahu adanya racun tersebut. Baik itu racun tersebut menjalar dengan apa? Dengan cepat atau dengan lambat ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Sebagaimana tatkala perang Khaibar ada seorang Yahudiyah, wanita Yahudi meracun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daging kambingnya digubuhi racun. Dapatkan hadiah tersebut dimakan bersama-sama dengan para sahabat ya. Akhirnya dimakan, sebagian sahabat meninggal karena racun tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW terselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tatkala Khaibar ini bisa ditundukkan, kemudian wanita tersebut tertangkap dan menjadi tawanan. Akhirnya apa? Kisos. Akhirnya dikisos. Dengan apa? Membunuh dengan berencana atau bersengaja. Karena telah membunuh sahabat. Atas ya, bentuk yang ke-9, an yashhida alaihi shuhuda bima yujibu qatluhu min zina aw riddah aw qatlin. Pembunuhan yang ke-9 ini adalah si korban ini terkena. Ada seseorang yang bersaksi menjadi saksi terhadap korban yang dengan saksi tersebut korban ini apa dikenai hukum bunuh ya kan? Misalnya komplotan orang lain, ayo kita bersaksi, kita tuduh dia zina misalnya, dia lawak, dia diraja. Orang ini sepakat, iya yakin, iya yakin, iya yakin, sumpah-sumpah. Hakim membosankan, tok, tok, tok, terlajang. Nah, di kemudian harinya ternyata terungkap. Oh, ternyata orang lima ini menjadi saksi-saksi palsu. Ternyata tuduhan palsu. Ini juga Pak, bentuk pembunuhan secara sengaja. Terus gimana? Orang lainnya terkena hukum kisos. Kisos apa? Ini juga Pak, bentuk pembunuhan secara sengaja. Menuduh orang misalnya membunuh orang lain. Saksi-saksi, jadi saksi, jadi saksi. Yakin-yakin, ini bukannya. Nah, yang dituduh apa? Ya kalah, kenapa? Sumpah, nah, yang dirubut sama orang lima misalnya. Makanya apa? Di dalam persidangan kalah. Diputar balikkan. Dia tidak membunuh, dituduh membunuh. Kalah di pengadilan, akhirnya apa? Akhirnya si hakim memutuskan dia terkena hukum bunuh, ditok. Terkena hukum bunuh. Akhirnya apa? Orang tersebut berdasarkan lima orang saksi tadi misalnya, dibunuh. Setelah berakhir terungkap, ternyata orang lima ini apa? Pembohong semua. Fayuk talu summa yarji'u asyuhudu an syahadatihim. Tatkala si korban ini telah dibunuh, dijatuhi hukuman oleh si hakim, kemudian terbunuh. Di kemudian hari saksi-saksi ini apa, rujuk datang lagi ke hakim. Maaf hakim, ini ternyata salah saya ini. Ini ternyata ini buktinya ini palsu ini. Saya cuma dapat dari orang ini dan itu. Kenapa kamu jadi saksi yang begitu? Iya, saya salah. Saya ini apa persaksian ya benar, enggak benar. Saya qulun ta'ammadna qatlahu wa yaqtulu nabihi. Kemudian para saksi tersebut ternyata di kemudian hari apa? Berkata, memang kami sengaja sengaja jadi palsu agar dia terkena hukum bunuh. Li'annahum tawassalu ila qatlihi bima yaqtulu ghaliban. Karena mereka akan menjadi perantara kepada si orang yang korban yang terbunuh tersebut, sehingga terbunuh secara keumuman. Karena persidangan jelas putar balikkan ya, makanya orang yang tidak bersalah jatuh hukuman mati dan saksi-saksi ternyata saksi-saksi palsu. Ini juga bentuk apa, pembunuhan secara sengaja yang bisa ditegakkan hukum kisos. Kalau saya hafidhullah ta'ala wa syibhul amadi kat arafahul ulama'u rahimahullahu. Sekarang membahas tentang pembunuhan syibhul amad, pembunuhan keserupaan yang disengaja, menyerupai kesengajaan, menyerupai kesengajaan, pembunuhan menyerupai kesengajaan. Maka Syekh Hamidullah Ta'ala menyatakan dan para ahli fikih memberikan definisi, memberikan definisi atau pengertian tentang pembunuhan mirip kesengajaan. biqaulihim, dengan perkataan mereka para ahli fikih, huwa ayyakasuda cinayatan la taqatulu ghaliban, yaitu seseorang memang apa bermaksud kejahatan, seseorang bermaksud memberikan kejahatan kepada orang lain, namun kejahatan tersebut tidak membunuh si korban secara keumuman, namun kejahatan tersebut tidak sampai membunuh secara keumuman. Kalau memberikan kejahatan nanti ya bermaksud jahat, tapi untuk sampai membunuh itu tidak sampai segitu secara keumuman. Fayamutu biha al-majni alaihi, sehingga si korban meninggal karena kejahatannya orang yang terkena jahat tersebut atau korban. Sawa'un kana dzalika biqasdil adwani alaihi, apakah sama saja memang dia bermaksud apa? Bermaksud memang ada permusuhan di antara keduanya. Memang apa? Memang ada motif permusuhan. Misalnya cekcok apa misalnya kan. Apa? Memang ada permusuhan. Ali ajri ta'dibihi, atau dia tidak bermaksud kecuali hanya untuk apa? Takdib saja sebagai pelajaran. Awas ya nanti kalau kerja aku pukuli misalnya. Padahal dia apa? Ya orang biasanya seperti itu kan. Fasawfa fi dzalika, fa yusrifu fi dzalika, maka dengan kejahatan tersebut ternyata apa? Ternyata melampaui batas. Basmiya hadza nau min al-jinayati sibul amad, sehingga dinamakan dengan apa? Jenis ini, kejahatan ini dengan apa? Syamat. Keserupaan yang disengaja. Li anna jani qasdul fi'li wa akhta'u fil qatli, karena penjahat tersebut atau pelaku kejahatan tersebut memang apa? Memang dia bermaksud berbuat kejahatan, namun salah akhirnya apa? Akhirnya membawa kepada kematian seperti tadi ya. Qala Rasyid, telah berkata Ibnu Rasyid rahimahullah, man qasada bi'ainihi bi'ainihi fi alatin la taqatulu ghaliban kana hukmuhu mutaraddidan bainal amadi wal qat'i. Barang siapa yang bermaksud memukul seseorang dengan suatu alat, dengan suatu benda yang setaman tidak membunuhnya, maka hukumnya ini hukum yang apa? Mutaradid. Hukum yang apa? Gunjang-ganjing. Bainal amdi wal khata'i, hukum telah disengaja dengan salah. Hukumnya antara hukum dengan sengaja atau membunuh dengan salah. Fasyibahul amadi famin jihati ma qasada darbahu wa amma syibahu lil khata'i famin jihati anahu daraba bima la yaqsudu bihil al-qatla. Adapun penyerupaan dengan pembunuhan secara sengaja ini ditinjau dari segi memang dia bermaksud untuk memukul. Memukulnya memang jelas, iya. Kenapa? Memang ada permusuhan ya. Dia seorang biasa pukul memukul ya kan, teman-teman. Karena memang ada permusuhan. Adapun penyerupaan secara salah ini dari sisi bahwasanya dia itu memukul dengan apa-apa yang dia tidak maksud untuk membunuh. Dia tidak maksud untuk membunuh. Dipukul dengan tongkat, oh ternyata meninggal. Sebelumnya enggak menduga ya kan. Cuma tak tendang misalnya pantatnya kok meninggal misalnya. Dia apa? Tidak memaksud untuk sampai segitu ya. Wa min amsilati sibhil jumlah sibhil amad, dan dari contoh-contoh pembunuhan secara penyerupaan yang disengaja malau darabahu fi ghairi maqtalin bisautin au asau sagiratin li kusihin biyadihi au li kamihi fi ghairi maqtalin famata. Kalau seandainya seseorang memukul si korban dengan cemeti, dengan pecut, namun bukan di tempat pembunuhan. Kalau di tempat pembunuhan nanti apa hukumnya seperti tadi? Ada dugaan kuat memang apa? Sengaja membunuh. Kenapa? Tempat pembunuhan. Namun di sini apa? Bukan di tempat pembunuhan. Dipukul dengan pecut cambuk atau dipukul dengan tongkat yang kecil. Atau ditinjau dengan tangannya. Dipukul. Yang bukan di tempat biasa orang membunuh. Bukan di tempat pembunuhan. Dua-duanya, karena kalau di tempat-tempat yang memang lemah manusia terkena pukulan bisa mati, memang bisa di masukkan ke dalam apa? Pembunuhan secara sengaja. Kalau yang tadi, yang tadi maktab itu di tempat, tempat yang biasa orang membunuh. Di tempat-tempat yang sensitif, orang terkena tinju akhirnya bisa meninggal, ini berarti apa? Berarti kesengajaan ya, berarti kesengajaan. Misalnya orang apa? Dipukul, ditotok pakai pakai tongkat di sini misalnya, ini tempat mematikan. Ya, ya mas. Nah, iya. Bisa tempat lokasi, bisa tempat badan. Kalau misalnya orang cuma dipukul tangannya gini atau badannya misalnya ya, oh mati misalnya, ini berarti apa? Bukan di tempat maktab, tempat-tempat yang membunuh ya. Orang ditotok apa sekitar leher ini bisa orang nggak bisa bergerak. Tuh. Tempat-tempat yang orang bisa mati. Namun ini terjadi pada bukan tempat-tempat yang memang mematikan. Karena dzalika syibru amdin, maka pemukulan baik itu dengan apa namanya, dengan pecut, cambuk, atau dengan tongkat, atau dengan tinju, ditinju, bukan pada tempat-tempat yang mematikan. Akhirnya dia mati. Maka ini apa disebut dengan sibhu amdin. Pembunuhan penyerupaan kesengajaan. Serupa dengan kesengajaan. Tajibu bihil kafaratu bima lejani, sehingga pembunuhan tersebut mewajibkan penjahat ini membayar kafarah. Waya etku rokobatin, kafarahnya yaitu dia harus membebaskan budak perempuan mukminah. Membebaskan budak. Fa illam yajid shoma syahraini mutatabi'aini, jika tidak mendapatkan budak yang bisa dibebaskan, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kama yajibu fil khotob, sebagaimana yang diwajibkan juga tatkala seseorang membunuh dengan keliru. Ini juga diwajibkan membayar kafarah, yaitu membebaskan budak kalau tidak mendapatkan atau tidak mampu. Ada budak memang, tapi mahal misalnya, enggak terjangkau harganya, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, bersambung terus-menerus, tidak boleh diselang-seling. Bahwa jabat diyatu mughalladatan atau mughalladatan bimali aqilatil jani, di samping dia membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia juga si penjahat tersebut atau si pelaku harus membayar diat yang berat, yang ditanggung oleh keluarga si pelaku dari arah laki-laki, dari arah laki-laki, yaitu dari arah asobah, kalau dalam apa, ahli waris, bapaknya, saudara laki-lakinya banyak ya. Pokoknya yang laki-laki ke atas ya, maka dia yang menanggung, mereka yang menanggung, keluarga besar dari yang arah dari laki-laki, bapaknya, saudaranya laki-laki, paman-pamannya, mbah-mbahnya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iqtatalat imra'atani min Huzailin, perempuan saling bunuh membunuh dari suku Huzail. Ada wanita saling bunuh membunuh dari suku Huzail. Faramat ihdahumal akhra bihajarin, maka salah satu dari wanita tersebut melempar lawannya dengan batu, melempar lawannya dengan batu. Fakotalajha, akhirnya apa? Meninggal, dilempar dengan batu tersebut, akhirnya yang dilempar meninggal. Wama fi batniha, dan membunuh apa yang ada di perutnya. Pada waktu itu apa? Yang dilempar ini baru hamil ya. Akhirnya terkena batu, ibunya meninggal, janinnya atau anaknya yang di perutnya juga meninggal. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fidiyatil mar'ati ala aqilatiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan si pembunuh tadi, si wanita yang membunuh tadi, untuk apa? Membayar diat yang dibebankan kepada bapaknya wanita tersebut, saudara-saudara yang laki-laki, dari bapak laki-laki, dari bapak wanita tersebut, bapaknya, mamanya, mbah-mbahnya. Muttafaqun alaih. Kala Syahbidullah Ta'ala fadalal hadisu ala adami wujubil kisosi fi syibihil amdi. Maka hadis ini menunjukkan tidak adanya kewajiban kisos pada pembunuhan, penyerupaan, kesengajaan. Jadi apa? Tidak bisa ditegakkan kisos. Kenapa? Karena kebiasaan orang kalau dilempar batu kan enggak mati ya. Masa wanita bawa segini ya. Wanita biasanya yang paling besar jumlah ya. Ternyata mati. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tidak bisa ditegakkan kisos. Tidak di kisos karena pembunuhan syibhul amd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam.